Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, judul kajian malam hari ini baru ketemu tadi malam. Itu pun ada ceritanya. Sore kemarin saya meminta bantuan dari salah seorang teman untuk sebuah keperluan di rumah. Langsung diiyakan. Ya, bisa insyaallah. Beberapa waktu selanjutnya kawan tadi SMS, insyaallah jam 8 saya ke rumah antum Ustaz. Ya. Jam 8 kurang lebih sedikit. Kawan tadi datang ke rumah memberikan bantuan seperti yang saya inginkan. Pikir-pikir, wah cocok ini jadi judul. Akhirnya ketemulah judulnya, Di Balik Cinta Seorang Muslim. Artinya judul kajian malam hari ini saya ingin menjelaskan ada latar belakangnya, ada sebabnya. Sebabnya ya bantuan yang diberikan oleh kawan tadi malam, alhamdulillah. Akhirnya tadi malam akhirnya saya kembali mengingat-ingat. Sudah sekian banyak bantuan yang diberikan oleh teman dan sahabat. Terus saya ingat-ingat lagi, dan ingatan yang paling dekat dan itu sangat berkesan di dalam hati adalah bantuan yang diberikan oleh teman-teman selama melaksanakan ibadah umrah sebulan yang lalu. Saya pikir-pikir ternyata memang bantuan yang mereka berikan itu selama ibadah umrah sangat luar biasa. Mungkin ini kajian malam hari ini hanya sekedar cerita. Tidak seperti kajian-kajian yang lain. Tapi saya yakin insya Allah dengan bercerita, kemudian berusaha sedikit menjelaskannya dari sisi agama, barangkali kita semua yang hadir di majelis ini bisa sama-sama mengambil pelajaran dan ibrah. Nah, akhirnya tadi malam saya mulai mengingat-ingat lagi. Ternyata selama melaksanakan ibadah umrah itu, bantuan yang diberikan oleh teman-teman selama di Madinah dan Mekah itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mulai dari berangkat meninggalkan Yaman, sudah kontak oleh salah seorang teman di sana, tanpa kita sebutkan namanya. Itu pun kalau dirunut ke belakang lagi, masih ada cerita bantuan, pertolongan, perhatian dari sekian banyak teman di sana. Tapi kita ambil dari perjalanan meninggalkan Yaman menuju Mekah ketika itu. Kita bawa barang bawaan lumayan banyak. Titipan-titipan dari teman-teman berupa kitab-kitab dan buku untuk dikargokan dari Saudi ke Indonesia. Bukan dalam jumlah yang sedikit banyak. Barang-barang kita sendiri juga banyak. Yaman, Jeddah, dari Jeddah ke Mekah. Kita turun dari bis, nurunkan barang. Masya Allah, teman sudah nunggu. Teman sudah nunggu dengan mobil, naikkan barang. Sudah dibawa ke penginapan. Penginapan juga sudah disiapkan. Dengan harga yang sangat-sangat murah sekali. Satu bulan hanya 1.000 rial. Untuk kapasitas 7 orang. 1.000 rial berarti 1.000 × 3.200. Berapa itu? 3 jutaan ya? 3 juta. Satu bulan 3 juta rupiah. Jaraknya dari Masjidil Haram penginapan itu kalau berangkat 8 menit. Karena jalurnya turun. Naik baru 4 jam. Tapi itu sudah terbilang dekat sekali. Penginapan disediakan. Sudah siap, kita masuk, penginapan sudah. Sangat murah sekali. Untuk satu bulan, 3 juta dibagi 7. Kapasitas kamar itu 7 orang. Masya Allah. Itu pun ada teman lagi yang datang ke kamar. Bawa rice cooker, alat memasak penanak nasi. Dibawakan piring, sendok, lauk, pauk. Apa namanya, makanan-makanan siap saji. Sekian banyak bantuan itu diberikan. Jadi selama 25 hari kita melaksanakan umroh, yang namanya makan dan minum tersedia. Sangat-sangat cukup. Beberapa teman yang kerja sebagai tenaga kerja Indonesia TKI di perusahaan Bin Laden, itu sampai bawa apa, ayam, potongan ayam itu sampai 50 biji lebih. Ayam potongan itu. Karena kan restoran di Arab Saudi kan standarnya internasional. Sekali masak, habis gak habis buang. Kalau misalkan ketahuan, dingeti, bisa dicabut surat izin operasionalnya. Nah, mereka teman-teman ini punya link-link ke restoran-restoran yang dikelola oleh orang-orang Indonesia. Jadi kalau sudah ada sisa banyak, calling. Ini masih banyak makanan, ambil. Ambil. Pakai mobil. Nah, kita ketiban rezeki, alhamdulillah. Datang plastik-plastik besar, isinya apa potongan-potongan ayam itu, ayam goreng. Apa namanya, kemudian nasi. Bakso, satu plastik besar. Itu kamar penuh dengan kiriman makanan. Jadi kita sudah berpikir 2 minggu ke depan gak akan lapar, insya Allah. Belum lagi ini dan itu. Sekian banyak bantuan, alhamdulillah. Mungkin kalau itu kan materi. Materi. Lebih dari sekedar itu adalah perhatian yang mereka berikan. Perhatian yang mereka berikan. Informasi-informasi itu juga penting. Kalau misalkan Masjidil Haram itu kan ada jam-jam tertentu, katakan setengah jam sebelum azan semua pintu ditutup, sehingga jamaah haji ataupun umrah kalau misalkan musim haji itu sudah nggak boleh masuk lagi, karena area tawaf, orang yang sedang tawaf itu dikosongkan. Orang yang sedang tawaf setengah jam sebelum azan biasanya sudah mulai ditahan, suruh keluar. Yang perempuan nggak boleh tawaf karena untuk dilaksanakan sholat dalam waktu dekat. Nah, kalau sudah pintu tertutup, mau masuk bagaimana? Ini teman tadi ngasih informasi. Tutup, ada satu jalan. Itu gak akan pernah mungkin tutup. Gitu. Lewat situ, turun ke bawah, lewat elevator, belok kanan, naik lagi, sudah masuk Masjidil Haram. Kalau misalkan pengen sholat di depan Ka'bah, caranya begini. Tek, tek, tek, tek. Menghindari polisi seperti ini. Kalau pengen cium Ka'bah, caranya seperti ini. Dapat informasi, cium Ka'bah, cium Hajar Aswad. Caranya seperti ini. Saya coba 2 kali, tapi waktu itu gagal. Sebenarnya ada triknya sesuai sunnah Nabi, kata teman tadi. Meskipun ramai, padat, ternyata ada triknya untuk bisa cium Hajar Aswad. Dan itu sudah dilakukan beberapa teman ternyata. Yang jelas banyaklah bantuannya. Dari kedatangan sampai pulang ke Indonesia. Walhamdulillah. Jadi tadi malam pikir-pikir memang betul. Di balik cinta seorang muslim itu adalah sebuah kekuatan besar ternyata. Di balik cinta seorang muslim kepada saudaranya tentunya, itu ternyata sangat menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat sekarang sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kekuatan yang ada di balik cinta seorang muslim itu ternyata betul-betul digali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digali, beliau keluarkan. Kemudian beliau betul-betul mampu untuk menempatkan kekuatan di balik cinta seorang muslim itu pada tempatnya. Sehingga Islam di zaman Nabi Muhammad SAW begitu besar, jaya, sukses. Mungkin contoh nyata yang kita baca di dalam tarikh dan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah Yauma an akha al-muhajirin wal-ansar. Pada saat Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Beliau dengan wahyu dari Allah Azza wa Jal benar-benar mengerti, memahami bahwa cinta di antara sesama kaum muslimin itu memang mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Yang semestinya kekuatan ini harus dimanfaatkan, dijaga. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara muhajirin wal ansar. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada kaitan nasab dan keturunan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dari suku yang berbeda, jaraknya sangat berjauhan sekali. Nabi bahkan ketika itu menentukan secara langsung. Fulan dipersaudarakan dengan si Alan. A dan B. C, D, E. Salah satu bentuk persaudaraan yang saat itu ditunjuk langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah persaudaraan antara sahabat Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu taala anhumah. Ya, kisah ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Tapi tidak ada salahnya kalau kita ulang kembali, kita lihat dari sisi sesuai dengan judul yang kita angkat malam hari ini. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi, dipersaudarakan. Hubungan mereka sangat erat sekali, bahkan melebihi erat dan dekatnya kerabat yang memang memiliki nasab dan darah, hubungan darah. Ada percakapan kecil yang kemudian diriwayatkan sampai kepada kita antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Percakapannya sangat pendek. Saya sebut tadi percakapan kecil. Akan tetapi percakapan ini mengandung cerita yang mendukung pernyataan dari depan tadi bahwa di balik cinta seorang muslim sesungguhnya tersimpan sebuah kekuatan yang sangat besar. Sa'ad ibn Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman ibn Auf, wahai saudaraku, saya punya harta, saya juga punya cinta, istri. Harta yang saya punya akan saya bagi dua. Separuh untukmu, separuh yang lain tetap untukku. Saya punya dua orang istri. Menurutmu mana yang paling engkau suka, akan aku cerai. Selesai masa iddahnya, silahkan engkau nikahi. Nah, jangan lihatnya dari sisi negatif. Wah, gak ada cintanya nih. Enak banget perempuan dibuat seperti itu. Jangan lihat dari sisi yang ini. Jangan melihat dari sisi yang seperti ini. Perlu ditekankan ya. Jangan melihatnya dari sisi ini. Wah, punya dua istri kok asal. Wah, yang dipilih temennya mana terus dikasih. Jangan lihat dari sisi ini. Mungkin muncul prasangka, kok seperti itu sahabat? Jangan tidak ada di sisi ini. Tapi lihat dari kekuatan yang tersimpan di balik cintanya kepada Abdurrahman ibn Auf. Artinya, jangankan harta, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain pun akhirnya bisa dilakukan. Terucap melalui lisan. Saya punya dua orang istri. Pilih salah satu yang paling kamu suka, saya cerai, masa idahnya silahkan engkau nikahi. Nah, ini kan sebuah kekuatan besar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Harta yang sedemikian banyaknya dibagi dua, diporo loro, separuh buat dia, separuh buat saya. Membutuhkan kekuatan yang besar loh ini. Sikap yang ditunjukkan oleh Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala. Tidak semua orang bisa melakukannya. Jangankan separuh. Nah, seperseratus saja mungkin kita masih berat. Apa sebabnya saya kasih dia? Nah, harus ada imbal baliknya. Harus ada alasannya dong saya kasih dia. Alasan yang dimiliki oleh Sa'd ibn Rabi' untuk menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman ibn Auf, tidak ada alasan lain kecuali cinta antara sama muslim. Nah. Lihat juga kebesaran yang dimiliki oleh Abdurrahman ibn Auf berdasarkan rasa cintanya kepada Sa'd ibn Rabi'. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Adapun untuk hartamu, semoga Allah berkahi. Untuk istrimu, demikian juga semoga Allah berkahi. Tapi tolong tunjukkan kepadaku di manakah letak pasar kota Madinah. Itu. So, kalau kita, kesempatan. DKI cuma-cuma kok. Jangankan separuh, seperapa tetok aja sudah mau. Setengah. Tapi kan Abdurrahman ibn Auf mengajarkan kepada kita sikap iffah. Karena rasa cintanya kepada Sa'd ibn Rabi', maka beliau pun Abdurrahman ibn Auf bilang, jangan, hartamu tetap milikmu, istrimu pun sama. Akhirnya Abdurrahman ibn Auf ditunjukkan letak pasar, beliau di situ mulai berdagang dengan kemampuan yang Allah berikan untuk Abdurrahman ibn Auf. Tidak berapa lama kemudian dapat untung yang lumayan. Dengan keuntungan itu beliau membeli emas seberat biji kurma. Dengan emas itulah Abdurrahman ibn Auf kemudian melamar seorang wanita Ansar, dinikahi. Barulah setelah menikah Abdurrahman ibn Auf bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta seorang muslim yang sesungguhnya. Cinta seorang muslim yang sesungguhnya. Sering saya berpikir, apa saya bisa sih seperti itu? Jangan berpikir tentang orang lain. Tapi marilah kita berpikir tentang diri sendiri. Jangan menilai orang lain dengan cerita ini. Tapi silakan menilai diri sendiri berdasarkan cerita seperti ini. Saya kalau dapat bantuan dari orang, jam 2 malam datang ke rumahnya disambut, kadang-kadang saya mikir, apa aku ya bisa seperti itu? Kita butuh bantuan sebenarnya, orang datang memberi bantuan. Sering saya berpikir, saya ulang-ulang, apa saya bisa sih seperti itu? Makanya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, Islam memang mengajarkan kepada kita tentang ukhuwah. Ukhuwah. Ukhuwah yang dimaksud adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Saudara bukan sebatas karena hubungan darah, bukan pula karena kerabat, nasab, kepentingan harta, sama-sama tempat kerjaannya. Tetapi yang menjadi dasar dari persaudaraan itu adalah Islam dan iman. Islam dan iman. Kalau memang iman dan Islam itu betul-betul kuat, terpatri di dalam hati dan jiwa kita, maka setiap cinta yang kita punya untuk saudara muslim, kalau memang iman dan Islam itu terpatri kuat di dalam hati dan jiwa kita, maka setiap cinta kita kepada setiap seorang muslim itu akan melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Rabi' tadi. Ini kekuatannya besar sekali. Nah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah mengeluarkan sebuah hadis tentang tamu yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kemudian memerintahkan seorang sahabat, ketika itu Bilal bin Rabah, untuk bertanya kepada istri-istri beliau. Siapa di antara istri-istri beliau yang siap menjamu tamu? Keliling Bilal bin Rabah tanya. Kembali menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya tidak ada satu istri pun dari istri-istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang memiliki bahan makanan untuk menyambut tamu tersebut. Nah. istri beliau banyak ya. Ternyata di semua rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bahan makanan untuk menjamu tamu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, man yudhif dhaifi hadhihi al-lailah. Kata Nabi, siapa di antara kalian ini yang mau menjamu tamuku malam hari ini? Siapa yang siap? Nah. Kemudian salah seorang sahabat angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ini sahabat ceritanya, ternyata sahabat yang menyatakan siap dan sanggup itu tidak berpikir panjang. Di rumah ada makanan apa enggak? Yang penting ini kan tawaran dari Nabi. Ya. Tanpa pikir panjang ya. Karena ini tawaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diiyakan. Saya wahai Nabi. Pulang ke rumah baru tahu ternyata persediaan makanan juga enggak ada. Tapi beliau berpikir ini kesempatan menjamu tamu Rasulullah, sama artinya dengan menjamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memuliakan tamu Nabi Muhammad SAW itu sama halnya memuliakan Nabi sendiri. Kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Tidak berpikir panjang, ada makanan apa enggak. Tawaran dari Nabi, langsung diiyakan. Saya wahai Rasulullah. Dibawa ke rumah, ternyata memang tidak ada persediaan makanan. Kata istrinya, kalau bahasa kita, Pak. Pak, makanan yang kita punya enggak ada. Ada makanan, tapi itu untuk anak-anak kita. Kata sahabat itu, wahai istriku, nawwimi sibyanak. Wajahizi asya'ak. Wa atfi'i sirajak. Kata sahabat itu kepada istrinya, sudah, anak-anak berusaha tidurkan. Tidur cepat. Makan malam, siapkan. Lampu, nanti matikan. Ya, anak-anaknya ditidurkan, setelah tidur makanan disiapkan, tamunya sudah siap, lampu dimatikan. Sahabat itu berusaha memperdengarkan suara seolah-olah ikut makan. Ting, ting, ting. Sampai selesai makan, tamunya kenyang, istirahat, tidur. Pagi hari Nabi SAW memanggil sahabat itu. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Dhahikallahu laylah min fi'alikuma. Au ajiballahu min fi'alikuma laylah. Kata Rasulullah SAW, Allah tadi malam tertawa melihat perbuatan kalian berdua. Artinya Allah Azza wa Jal menurunkan berita dan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang diperbuat oleh kedua sahabatnya ini, sepasang suami istri. Disitulah turun ayat Allah Azza wa Jal, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Taala memuji kaum Ansar dan mereka yang berusaha untuk meneladani kaum Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingannya sendiri. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka pun sangat membutuhkan. Wa man yuqa shuhha nafsihi. Barang siapa yang dirinya terjaga dan dia mampu menjaga dirinya dari kekikiran dan kebakhilan dalam hal apapun. Bukan cuma dalam hal materi dan harta saja. Dalam hal faidah, ilmu, bantuan, buah pikiran, saran, usulan. Dia bisa menjaga dirinya dari sifat kikir dan bakhil. Faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Demikian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekuatan besar di balik cinta seorang muslim. Kembali saya berpikir, merenung, apa saya bisa seperti itu? Apa saya bisa seperti itu? Punya tetangga lapar, punya teman lapar, atau haus, misalkan. Buka kulkas, aduh duren eman-eman. Belinya mahal, masa mau dikasih, tutup. Akhirnya dicari yang kira-kira yang biasa-biasa. Yang spesial, mau dikeluarkan tuh angin, aduh. Os, dikasih apa, apa adanya aja udah seneng kok tamunya. Kan gitu, ini muni anak ini wah jangan bi, misalkan istrinya yang bilang ojo iki mas angel larang. Ya itu tadi, jangan berpikir sama orang lain loh, Oh, aku mbiyen dadi tamu kok. Suguhane biasa wae. Padahal sebelum saya datang udah lihat itu ada kiriman durian sadus kok ora ditok. Ya enggak usah berpikir tentang orang lain, berpikir tentang diri sendiri saja. Tidak usah menilai temannya, nilai diri sendiri. Bisa enggak seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini? Anaknya ditidurkan, rela dalam keadaan lapar. Mereka berdua pun seperti itu, asalkan tamunya tetap makan, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kekuatan yang ada di balik cinta seorang muslim. Apa ya aku iso? Begitu saya berpikir. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada lagi mungkin cerita yang lebih inspiratif dari cerita-cerita tadi. Nah. Ya untuk menggambarkan bahwa di balik cinta seorang muslim itu sesungguhnya ada kekuatan besar. Kekuatan positif, bukan kekuatan negatif. Kekuatan yang semestinya bisa menciptakan sebuah mahakarya, kalau bahasa kita seperti itu. Seharusnya seperti itu. Kalau muslim A, B, C, D, E, F, G. Masing-masing ada cinta di antara mereka, satu dengan yang lain. Misalkan, betul-betul ada cinta A, antara A dengan B, B dengan C, C dengan A. Saling berhubungan sinergis. Kan gitu. Ini akan menimbulkan sebuah kekuatan besar sekali, biiznillah. Yang semestinya dengan kekuatan besar itu bisa menciptakan sebuah mahakarya besar. Dalam bentuk ibadah, aktivitas dakwah, amaliyah, apapun. Semestinya seperti itu. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan sebuah kisah dari Hudzaifah Al-Adawi rahimahullah. Nah, Hudzaifah Al-Adawi rahimahullah. Ini dalam perang Yarmuk ceritanya. Dalam pertempuran Yarmuk yang begitu dahsyat itu, selesai dan usai sudah pertempuran Yarmuk dengan korban di kedua belah pihak. Ada yang meninggal, ada yang terluka. Ceritanya Hudzaifah Al-Adawi menyatakan, "Atlubu ibna ammin li." Seusai pertempuran Yarmuk, saya kemudian keliling ke lokasi pertempuran untuk mencari seorang sepupuku. Ternyata sepupuku itu terluka parah. Wa ma'iya syai'un min ma'. Waktu itu saya keliling sambil membawa air, air minum. Tujuannya itu untuk misalkan kalau sepupunya tadi ditemukan dalam keadaan terluka atau butuh air. Kata Hudzaifah, memang sengaja saya bawa air. Li asqiyahu au amsah bihi wajhah. Barangkali saya bisa berikan sebagai air minum atau untuk mengusap wajah sepupuku nantinya. Ketemu. Ternyata sepupunya memang terluka, parah. Kata Hudzaifah Al-Adawi, "Askit." Saya kasih air minum. "Na'am," tapi dengan isyarat. Dengan isyarat anggukan wajah. Sepupunya tadi mengatakan, "Iya, saya mau." Air sudah dituangkan, akan diminumkan. Ah! Dari tempat yang tidak terlalu jauh ada orang teriak, "Ah, aduh." Dilihat ternyata Hisham Ibn Al-As, sahabat Nabi. Kata sepupunya, "Air tadi infalik bihi ilaih." Air tadi yang sudah hampir diminumkan tadi, "Jangan. Kamu bawa air tadi ke tempatnya Hisham Ibn Al-As." Nah, cerita ini kan sudah sering kita dengar juga. Bawa ke sana. Ke tempatnya Hisham Ibn Al-As. Hampir minum. Ah! Dari tempat lain tidak terlalu jauh. Ada lagi orang suara teriak. Salah seorang prajurit. Di antara salah satu prajurit Islam. Kata Hisham Ibn Al-As, "Intolik bihi ilaih." Bawa air minum itu ke orang tadi yang teriak. Kayaknya dia lebih butuh daripada saya. Berangkat. Bawa air minum cepat-cepat. Sampai di tempat Fatmat. Kata Hudzaifah, "Falamma ataitu ilaih qadmat." Sampai ke tempat tadi, orang tadi yang terakhir yang teriak tadi sudah meninggal. Cepat-cepat kembali ke Hisham Ibn Al-As. Hisham Ibn Al-As meninggal juga. Balik ke sepupunya. Sepupunya pun juga sudah meninggal dunia. Ini kan kekuatan di balik cinta seorang muslim. Semestinya seperti ini cinta seorang muslim itu kepada saudaranya. Bahkan nyawa sekalipun bahkan nyawa sekalipun, dia berikan. Ini bukan mengajarkan fanatik, bukan. Tetapi cinta, beda antara fanatik dengan cinta. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu sangat berbeda jauh. Nah, dia lebih mendahulukan saudaranya, walaupun resikonya kembali kepada dia. Seperti yang terjadi dalam kisah ini, diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah. Ya, kadang-kadang saya juga berpikir, apa saya bisa seperti itu? Jangankan masalah nyawa, sakit saja mungkin, sakit biasa, kita masih berusaha untuk memikirkan diri sendiri. Nah, untuk memikirkan saudaranya, memikirkan orang lain, bahkan tidak terpikir sama sekali. Mungkin ikhwati fila barakallahu fikum, kajian malam hari ini mohon kiranya kita gunakan untuk koreksi masing-masing. Sekali lagi, nilai sendiri, diri sendiri, jangan menilai orang lain. Silahkan berpikir tentang dirinya sendiri, tidak usah berpikir tentang orang lain. Nah, karena tema seperti ini juga tepat untuk disampaikan kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, dan untuk siapa saja. Hanya sekedar mengingatkan bahwa semestinya di balik cinta seorang muslim itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan yang sungguh-sungguh sangat besar sekali. Nah, cerita tadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau misalkan diolah dan diolah, terus diolah lagi, nah, barangkali akan menjadi sebuah tema yang sangat panjang. Nah, dilihat dari segala sisinya. Cerita tadi juga untuk membuktikan kepada kita bahwa cinta yang ditunjukkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama, serta mereka yang meneladani sepeninggal mereka rahimahumullahu jami'an, sampai setingkat itu. Sampai setingkat itu. Cintanya kepada saudara muslim yang lain benar-benar menjadi bagian terbesar dari kehidupannya. Abdullah Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang sudah kita kenal namanya. Kita juga sudah sering mendengar tentang biografi beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki 3 kata untuk menunjukkan sudah sedemikian tinggi taraf iman dan takwa beliau radhiyallahu taala terkait tentang cinta seorang muslim. Nah, beliau memiliki 3 buah kata menunjukkan memang taraf keimanan dan takwa beliau sudah sangat-sangat tinggi. Perlu kita sampaikan kata-kata beliau ini, barangkali suatu saat nanti kita pun bisa untuk mengikuti dan meneladani beliau radhiyallahu taala. Setiap kali Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala keluar dari rumah menemui teman-temannya, menemui sahabat dan kawan-kawannya, yang diucapkan oleh beliau radhiyallahu taala adalah antum jala'u huzni. Antum jala'u huzni. Kalian semua wahai sahabatku adalah penghapus semua kesedihanku. Ini kekuatan besar dibalik cinta Ibnu Mas'ud kepada saudara-saudaranya, teman dan sahabat. Bayangkan, bertemu saja oleh Ibnu Mas'ud dikatakan jala'u huzni. Kalian semua ini adalah penghapus, penghilang semua kesedihan dan masalah yang saya punya. Ini kan sungguh subhanallah, luar biasa. Antum jala'u huzni. Jadi kalau misalkan punya masalah, punya problem, atau sedang mikir apa, kalau bahasa kita sedang stres, stressing pikirannya kesana dan kemari, yang dilakukan Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, yang dilakukan oleh para ulama kita, salah satu caranya adalah berkunjung ke rumah temannya, berusaha mencari kawan dan sahabatnya, bukan malah menyendiri, tapi antum jala'u huzni. Nah, maka parah sekali, na'udzubillah. Maka sangat parah sekali, dan itu ternyata menjadi salah satu sebab futur yang dialami oleh sebagian ikhwan kita as-salafiyin, na'udzubillah. Wa nas'alullah as-salamat wal afiyah. Adalah ketika menganggap bertemu dengan sahabat dan temannya itu, sesama muslim, itu justru pahit. Malah berusaha menghindar. Atau berusaha menjauh. Ini kan terbalik sekali. Nah, yang semestinya, ikhwati fillah barakallahu fikum, bertemu dengan teman itu, yang dikatakan Ibnu Mas'ud, jala'u huzni. Maka sering saya berpikir dan merenung, apa aku iso seperti ini. Bisa enggak saya seperti Ibnu Mas'ud? Maka Ibnu Mas'ud memang dikenal sebagai salah seorang sahabat yang sering berkunjung memang. Silaturahmi, ziarah, berkunjung ke kerabat, sahabat dan teman. Itu sering dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena beliau meyakini itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan semua kesedihan. Ketemu sama teman kan akhirnya sharing, tukar informasi, minta nasihat, nambah wawasan, bertukar informasi, saling berbagi. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, kunna idza iftaqadna al-akha atainah, fa in kana maridhan kana iyadatan, wa in kana mashghulan kana aunan, wa in kana ghaira dhalik fa ziyaratan. Kata Ibnu Mas'ud dulu, kami para sahabat kalau sudah merasa kehilangan seseorang, kok si fulan enggak kelihatan, si fulan enggak pernah datang lagi, yang kami lakukan adalah mendatangi rumahnya. Kata Ibnu Mas'ud, fa in kana maridhan kana iyadatan. Kalau misalkan ternyata orang yang dinanti-nanti, yang dikatakan tadi kok enggak pernah datang, enggak pernah kelihatan, enggak pernah ngetok, ternyata sakit, nah itu berarti kita datang dalam rangka iyadah, menjenguk orang sakit. Wa in kana mashghulan kana aunan. Kalau ternyata orang tersebut sedang sibuk, punya pekerjaan, punya urusan, kita datang untuk membantu. Wa in kana ghaira dzalik. Kalau ternyata orang itu tidak sakit, juga tidak punya kerjaan yang bisa dibantu, tidak punya ini dan itu, ya itu ziarah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah. Ya, ini ikhwati fillah barakallahu fiikum, semestinya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, kehidupan salafiyin. Gitu. Kalau misalkan si A kok jarang kelihatan, datengin sama-sama. Tidak perlu menunggu kabar pasti. Tidak perlu menanti kabar positif. Oh iya, si fulan ternyata gak datang karena sakit. Tidak perlu menanti. Oh iya, si B ternyata gak datang karena sedang bangun rumah. Misalkan. Gitu, misalkan. Tidak usah menanti hal-hal seperti itu. Tapi langsung 2 hari, 3 hari gak kelihatan. Oh, datengin. Gitu. Juga mungkin bukan syarat harus datang-datang satu mobil, motoran, konvoy, gak perlu, cukup 1 orang, 2 orang. Ini kan luar biasa ya, dibalik cinta seorang muslim betul ini, kekuatan tersimpan. Nah, sana antar lini, ini dan itu, subhanallah. Maka mujtama islami, hidup bermasyarakat Islam yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya kan yang saya sebut di depan tadi, menciptakan sebuah mahakarya besar dalam hal ibadah, amaliyah. Nah, akhirnya menjadi percontohan. Dibahas, diteliti. Bukan hanya oleh kaum muslimin dan para ulama-nya. Bahkan orang-orang kafir sekalipun, pakar-pakar sosiolog di antara mereka, itu meneliti betul cara hidup bermasyarakat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah dan di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, kisah-kisah tentang yang seperti ini banyak sekali. Kisah-kisah yang seperti ini banyak sekali. Untuk menunjukkan bahwa memang kaum muslimin itu semestinya serasa dan sepenanggungan. Kalau Nabi Muhammad SAW menggambarkannya kan seperti kal jasad al-wahid. Seperti satu tubuh. Maka kita bisa mengukur dan menilai cinta kita itu dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita seperti satu tubuh? Sudahkah saya dengan dokter dia misalnya? Saya sendiri menilai. benarkah saya dan dokter dia itu sudah seperti satu tubuh? Itu untuk mengukur cinta saya kepada dokter dia sebagai contoh misalnya. Itu jujur apakah tidak? Hanya sekedar mengaku-ngaku saja? Ataukah memang cinta saya tulus kepada dokter dia? Ini contoh saja. Saya cinta dokter dia, alhamdulillah. Uhibbuhu fillah misalkan ya. Saya cinta dokter dia, saya perlu ukur nih. Cinta saya kepada dokter dia, apa namanya, asli apa enggak? Dibuat-buat apakah tidak? Itu tadi. Apakah saya bisa merasakan apa yang dirasakan dokter dia? Kesedihan yang dirasakan dokter dia, apakah saya ikut merasakannya? Kalau dokter dia senang dan bahagia, saya juga senang dan bahagia. Ini salah satu alat untuk mengukur saja. Yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti satu tubuh. Dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu tubuh itu apa maksudnya? Idza ishtaka minhu udun tadaa 'alaihi sa'irul al-jasad bil huma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalkan salah satu tubuh itu sakit, ya sama-sama dirasakan oleh yang lain. Itu namanya serasa sepenanggungan. Tapi bukan cinta buta. Kalau misalkan saya salah, dokter dia tidak mengingatkan, dokter dia salah, saya tidak mengingatkan, itu cinta buta namanya. Sangat ditentang oleh Islam. Tidak boleh seperti itu. Serasa penanggungan maksudnya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Nah. Abul Hasan Al-Antaki rahimahullah. Abul Hasan Al-Antaki rahimahullah bercerita, beliau pernah berkumpul dengan teman-teman dan sahabatnya dari daerah Rai. Daerah Khurasan, Iran kalau zaman sekarang. Saat itu bahan makanan sulit ditemukan. Sembako harganya naik membumbung tinggi. Paceklik. Kemarau. Suatu saat lebih dari 30 orang itu kumpul. Ada acara. Entah apa acaranya tidak disebutkan dalam kisah tersebut. Masing-masing bawa bahan makanan. Ternyata hanya kepingan-kepingan roti kering. Yang kalau dimakan sendiri-sendiri tidak akan mengenyangkan. Kalau roti itu dimakan sendiri-sendiri, masing-masing makan roti yang dibawanya sendiri, itu belum cukup. Akhirnya mereka sepakat, kumpul aja. Kumpul jadi satu bareng. Nah, kegiatan yang seperti ini, khawati fila barakallahu fikum, adalah kegiatan yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari Muslim, pernah memuji orang-orang dari Asy'ariyin. Kabilahnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Nabi SAW dalam pujiannya, mereka orang-orang Asy'ariyin ini, kalau ketika dalam keadaan safar, ketika dalam keadaan perang, makanan mulai berkurang, dikumpulkan jadi satu, kemudian dimakan. Tapi juga bukan dibagi rata. Kemudian disalahgunakan untuk kemudian apa kegiatan-kegiatan ribawiyah, misalkan. Dengan alasan itu. Oh, itu zamannya Abu Musa saja. Kumpul bareng-bareng nanti kalau ada sakit. Tidak. Nah itu tadi orang-orang dari Rai, daerah Rai. Ya'nya musyaddadah, ya musyaddadah, dari Rai 30 lebih kumpul. Sepakat mereka, oh sudah kumpul jadi satu. Malam, kumpul jadi satu, lampunya matikan. Cetak. Kalau kita lampu dimatikan masih ada, kena cahaya dari lampu yang lain. Ini zaman dulu, lampu dimatikan sudah betul-betul gelap. Udah, semuanya sudah, apa namanya, terdengar makan ya. Semuanya sudah terdengar makan, sudah siap, selesai. Lampu dinyalakan. Masya Allah. Makanannya tidak berkurang. Tidak bergeser. 30 orang lebih. Masing-masing berpikir, saya tidak makan untuk saudaraku yang lain. Kok iso ngepasi 30 orang. Untung gak ada saat. Untung, alhamdulillah kalau misalkan gambarkan saja, kalau satu orang ada yang makan semua, kok gak habis-habis ini. Ini subhanallah. 30 orang kumpul. Sama semua. Serasa dan sepenanggungan. Kalau zaman sekarang susah mas menemukan 30 orang yang serasa dan sepenanggungan seperti ini. Sehati 30 orang sulitnya menjadi susah. Susah sekali. Kalau cuma mungkin 2 orang atau 3 orang mungkin ya insya Allah di zaman ini. 4 orang, 5 orang, 7 orang ya masih ada kemungkinan di sana. 10 orang ya ada harapan. Tapi kalau 30 orang lebih sehati, sepemikiran, sejiwa seperti itu. Di zaman ini susahnya luar biasa. Bisa dibayangkan gak cerita ini? Abul Hasan Al-Antaki rahimahullah. Tidak bergeser makanan itu. juga tidak berkurang. Karena mereka sama-sama pikirannya satu, sehati dan sejiwa. Memilih untuk diam, tidak mengambil makanan. Asalkan saudaranya yang makan. Asalkan teman dan sahabatnya yang kenyang. Nah, ini cerita yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah untuk menggambarkan bahwa di balik cinta seorang muslim itu sebenarnya ada kekuatan yang sangat besar sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, sadarkah kita bahwa ada kekuatan besar di balik cinta kita sesama kaum muslimin? Kalau lebih khusus lagi ya sesama teman sendiri begini. Gitu. Sadarkah kita sebenarnya itu ada kekuatan besar? Yang seharusnya dari kekuatan besar di balik cinta sesama kita itu bisa menghasilkan sebuah karya besar. Bi'idhnillahi azza wa jal. Maka dari itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau saya membaca atau murajaah Al-Quran pas ketemu dengan ayat-ayat Allah azza wa jal yang menceritakan tentang surga serta kenikmatannya. Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang surga dan kenikmatannya. Salah satu kenikmatan yang sering disebut di dalam Al-Quran di surga nantinya adalah salah satu ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Allah berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ, lalu kami hilangkan sehilang-hilangnya dari dada-dada mereka para penduduk surga, min ghillin, semua rasa hasad, benci, dendam. Kalau kita belajar nahwu sharaf dan balaghah, min ghillin itu maknanya baligh, bukan ghillan. Wa nazana ma fi sudurin ghillan, tidak langsung mansub maful bih, enggak, tapi ada huruf jir di depannya, min ghillin. Di semua rasa hasad, dengki, benci, iri, dendam, itu betul-betul Allah hilangkan dari dada dan dari hati seluruh penduduk surga. Allah pertegas lagi, ikhwanan, saling bersaudara. Allah kuatkan lagi, ala sururin, di atas dipan-dipan. Mutaqabilin, duduknya berhadap-hadapan. Duduk berhadap-hadapan itu untuk menggambarkan bahwa ada kesatuan hati, ada persamaan jiwa dan pikiran. Untuk sama-sama berjalan menuju jalan yang telah dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwati fillah barakallahu fikum, salah satu doa yang diajarkan Allah azza wa jalla untuk kita di dalam Al-Quran adalah firmannya, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ. Dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, kita dari zaman tabi'in sampai kita dan hari kiamat nanti, doa yang selalu mereka ucapkan adalah رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami kaum yang beriman sebelum kami. Alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla, ya Allah jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada ghil, hasad, benci, iri, dendam dan yang semisalnya. Lil ladzina amanu, jangan ada rasa-rasa seperti itu yang saya punya untuk terhadap orang-orang yang beriman. Ini doa Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini untuk menggambarkan semestinya seorang muslim itu saling mendoakan. Apakah doa seperti ini untuk Muhajirin dan Ansar saja? Beliau menjelaskan tidak. Ini mencakup semua orang-orang yang beriman sebelum kita. Untuk yang Muhajirin, Ansar dan yang datang setelah mereka. Semestinya ada saling mendoakan. Kan begitu. Saling mendoakan doa agar si fulan dapat kebaikan, agar si alan terhindar dari kejahatan dan keburukan. Nah, kalau saya sendiri mengakui belum maksimal untuk melaksanakan perintah Allah yang satu ini. perintah Allah agar kita menyempatkan waktu, menyempatkan waktu dan memberikan waktu, bukan menyempatkan, bukan menyisihkan, bukan menyisakan, tetapi semestinya memberikan waktu agar kita di waktu tersebut mendoakan saudara-saudara kita, sama kaum muslimin, sama salafiyin, sebut namanya, ya Allah, mudah-mudahan Pak Purwanto sekeluarga mendapatkan berkah, ya Allah, mudah-mudahan Dokter Dia sekeluarga mendapatkan berkah, ya Allah, mudah-mudahan Pak Sugeng sekeluarga mendapatkan berkah. Cukup doa yang singkat seperti itu, sebut nama sekaligus dengan keluarganya, ya Allah, berikanlah berkah Pak Kanto sekeluarga, yang tidak disebutkan namanya, ya nggak apa-apa kan, pas kebetulan, ya Allah, berkailah Mas Sarono sekeluarga. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Tapi doa yang kecil-kecil itu, dalam tanda kutip kecil, doa yang ringan kita ucapkan, tetapi Allahu Azza wa Jal, kita berharap akan mengabulkannya. Berkah itu kan maknanya sangat luas sekali ya. Berkah itu sangat luas sekali. Doanya kan kecil kan gitu. Ya Allah, berkailah Bang Indra sekeluarga. Kecil, berapa kata sih? Kan, berapa kata? Tapi kalau misalkan masing-masing di antara kita saling mendoakan, misalkan kalau kita gambarkan Dokter Dia mendoakan saya mendoakan Pak Pur mendoakan Pak Sugeng mendoakan Bang Indra mendoakan, terus usah siap, terus misalkan saling mendoakan begini. Bayangkan gitu ya. Kalau kita buat garis titik, WhatsApp. Iya, bisa bayangkan enggak? Kertas putih itu titik, sekian banyak orang, katakan 100 orang, terus buat tek. Jadinya apa? Arsirannya itu, garis-garisnya itu arsirannya kan jadinya indah. Saya mengakui pribadi, saya belum maksimal untuk perintah Allah yang satu. Jadi perintah Allah itu kan banyak sekali. Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa. Tapi kita jangan sampai lupa perintah-perintah yang seperti-seperti ini. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Jangan kita menilainya ringan. Ringan di mata kita, tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita anggap remeh, tapi itu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik untuk kita semua, dan semoga Allah memudahkan setiap langkah kaki kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, sudah dengar ceritanya dari awal tadi, kenapa tema ini dipilih. Karena saya mengingat sekian banyak bantuan sudah diberikan oleh teman, sahabat, dan saudara-saudara saya sama muslim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ilan tastaghfirullah tubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.